Apa hukumnya gambar dinding Princess Hello Kitty atau gambar binatang? Buatlah gambar Hello Kitty pakai jilbab, Princessnya pakai jilbab mukena panjang. Hello Kitty syariah. Menggambar itu boleh. Dalilnya apa? Karena yang haram itu tiga dimensi. Kalau di senter dia berbayang, tak boleh. Adapun gambar anak-anak, illa raqman fi thawbin, kecuali tulisan di atas kain. Itu jelas-jelas dikatakan boleh gambar. Di patung, dipahat, dibentuk, diukir, dicetak, di matanya, di telinganya, di hidungnya, itu yang tak boleh. Adapun gambar di dinding, hanya saja jangan yang mengumbar aurat. Itu gambar-gambar patung-patung Barbie yang dari barat itu tak bagus. Kalau ada di rumahnya punya Barbie, jangan dibakar, jangan dibuang. Pulang dari sini, bawa Barbie itu ke tempat tukang jahit, buatkan Barbie pakai baju kurung. Di Melayu. Yang di rumahnya ada gambar Wonder Woman, Spiderman, Batman, buatkan pakai songket deh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Takkan Melayu hilang di bumi. Apa hukum masang foto keluarga di ruang tamu? Foto tidak patung, tapi tengok dulu posenya. Kalau foto zaman dulu belum berjilbab, jangan dipasang di situ. Banyak juga perempuan-perempuan yang sudah pakai hijab, tapi tetap dia uploadkan gambar dia tak berhijab di FB. Tak ada gunanya, karena dia menampakkan auratnya. Itu hanya boleh ditengok oleh suami, oleh anak. Jangan dijadikan milik orang banyak. Ketika Anda mengupload gambar Anda di internet, maka dia sudah menjadi milik bersama, milik orang banyak. Nanti kalau menikah bagaimana? Bagaimana menyikapi adat istiadat jika ada orang meninggal? Kita melaksanakan doa 3740. Namun saat ditegur malah bilang mereka, emangnya yang meninggal itu kucing? Jadi apa yang harus kami lakukan, Pak Ustaz? Kalau ada orang meninggal dunia, dianjurkan bersedekah makanan 7-40 hari. Begitu pendapat Imam Atha dari kalangan tabi'in. Buka buku saya 37 masalah populer. Itu bukan hadis Nabi, bukan sahabat Nabi, tapi dari kalangan tabi'in. Maka dalam fadail amal bersedekah boleh mengamalkan hadis dhaif. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami. Tapi jangan gara-gara gitu ngutang. Ngutang bubur kacang hijau. Orang miskin susah, ngutang-ngutang untuk ngasih sedekah. Tak betul. Tapi kalau ada anaknya yang kaya, dia bagi makanan, boleh. Bagaimana cara menyikapi dosen yang melarang bercadar? Beliau juga sering menyampaikan suatu hal bertentangan dengan Islam. Lapor ke rektor, wakil rektor, dekan, ketua jurusan. Saya pernah jadi LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Ketuanya Dr. Mashhuri, sekretaris saya. Datang mahasiswi bercadar. Ustaz, kami dilarang dosen, katanya harus buka cadar. Saya rekom kamu melapor ke rektor. Dia lapor, menang dia. Sampai sekarang bercadar. Itu hak human right mahasiswi mau bercadar. Tak boleh dia ganggu-ganggu. Kenapa dosen itu latah mengejek orang bercadar? Orang celana sempit dia diam. Itu menunjukkan isi otaknya setan. Bagaimana cara menyikapi, bolehkah saat sujud terakhir dalam sholat kita berdoa dalam bahasa Indonesia? Boleh, tapi jangan dilafazkan di mulut. Karena dilafazkan di mulut batal. Amak den, batal sholat. Dalam hati sholat. Bagaimana hukumnya pengurus masjid yang makan uang infak masjid? Dia mesti minta izin kepada seluruh umat Islam yang bersedekah di situ. Kalau tidak, dia mesti cari nanti di padang mahsyar. Berkumpul semua umat manusia, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman. Carilah itu nanti. Tak akan ditebus sampai dia meminta maaf, membayar semua. Baru dia masuk ke dalam surga. Bagaimana sikap kami sebagai jamaah menanggapi serta apa yang harus? Lapor ke polisi. Ini kantor Polda dekat. Lapor. Buat BAP. Lapor. Cepat-cepat. Secepatnya. Lebih cepat lebih baik. Saya tertarik dengan ilmu tasawuf, tapi ada yang bilang tasawuf itu sesat. Apa iya Pak Ustaz? Saya maulah belajar tasawuf sama Pak Ustaz. Saya mata kuliah yang saya pelajari di kampus hadis. Mata nama Abdul Somad. Mata kuliah keahlian hadis. Yang ngajar tasawuf Ustaz Yang ngajar tasawuf itu Ustadz Iskandar Arnel, S2 dari McGill University, S3 dari Malaysia. Itu ngajar mata kuliah tasawuf. Dia ada buka kajian tasawuf Ibnu Arabi dan Al-Ghazali. Saya belajar sama dia. Datang ke UIN, Fakultas Usuluddin, jumpai Ustadz Iskandar Arnel, mengkaji masalah tasawuf. Menyikapi tasawuf, umat Islam terbagi dua. Ekstrim kiri menolak tasawuf sama sekali. Apa itu tasawuf? Sesat aja itu. Yang ini pula terlalu mendukung tasawuf. Siapa yang tak bertasawuf, maka dia tak masuk surga. Maka saya pilih jalan tengah. Tasawuf itu adalah mengkaji masalah hati. Yang mengotori hati, hasad, riya, sum'ah, takabur. Lalu setelah hati bersih, diisilah hati itu dengan ridha, qana'ah, tawakal, zikir. Barulah dia sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati adalah cermin. Maka kalau hati itu bening, kita bisa melihat apa yang ingin ditampakkan Allah. Cahaya. Oleh sebab itu, membersihkannya dengan ilmu tazkiyatun nafs, mensucikan hati. Tasawuf. Tasawuf diambil dari kata safa. Safa artinya suci. Man safa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum baca basmalah dan ta'awuz dalam salat? Sunnah. Buka buku saya 99 tanya jawab salat. Dianjurkan baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dibaca sir. Sedangkan basmalah dibaca tiga mazhab. Mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi sama Hambali sir. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tentang masalah basmalah dan ta'awuz. Bagaimana pandangan Islam terhadap pesta pernikahan yang ada musik organ? Kawan saya ustaz, ayahnya ustaz, abangnya ustaz, alumni Timur Tengah. Waktu adiknya nikah, pakai organ. Saya datang, saya nikmati musiknya. Musik apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagus. Tapi jangan pula nikah lebih la Israel. Menangis mempelai. Jangan potong video saya. Ini banyak orang yang tak suka benci dipotongnya video. Dipotongnya, dibilangnya saya menghalalkan musik. Musik-musik batil, musik setan, musik zina. Tak boleh. Tak boleh masuk ke telinga. Mana contoh musik zina? Cinta Satu Malam. Musik yang bisa mematikan orang. Mana contoh musik yang bisa mematikan orang? Kiam racun. Oleh sebab itu maka nasyid bagus. Nasyid, nasyid, lagu-lagu, nasyid. Bagaimana penjelasan Ustaz mengenai organisasi Ikhwanul Muslimin? Kenapa kok ada sekarang dibilang sesat? Yang bilang Ikhwan sesat itu siapa? Siapa yang bilang Ikhwan sesat? Ikhwan Muslimin didirikan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna seorang guru kaligrafi di Mesir, lalu kemudian dia mendirikan organisasi ini ingin supaya berpolitik secara Islam. Akhirnya Ikhwan Muslimin menjadi partai dan dia besar sekali. Lalu rezim yang berkuasa di Mesir benci, maka kemudian partai ini dihabisi. Imam Syahid Hasan Al-Banna meninggal ditembak. Lalu kemudian dan pejuang kita, saya upload itu 17 Agustus yang lalu di FB, foto-foto Hasan Al-Banna bersama Muhammad Nasir, bersama Syahrir, pejuang-pejuang kita datang ke Mesir mengucapkan terima kasih atas motivasi yang diberikan oleh Hasan Al-Banna atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kapan Ikhwan dipojokkan? Ceritanya begini. Ini Kuwait, ini Irak, ini Saudi Arabia. Saudi Arabia, Kuwait, Irak. Saudi Arabia, Kuwait, Irak. Saddam Hussein mulai mencaplok Kuwait. Kalau Kuwait berhasil, Saudi Arabia akan dia caplok. Maka Raja Saudi Arabia sudah mulai uring-uringan. Gimana nih? Saddam Hussein sudah ngambil Kuwait nih. Tak lama lagi dia akan sampai ke Saudi Arabia. Akhirnya Raja Fahad minta bantuan Amerika. Ketika Raja Fahad minta bantuan Amerika, orang-orang Ikhwanul Muslimin yang ada di Saudi Arabia menolak. Tidak setuju, karena minta bantuan orang kafir untuk menghabisi orang Islam. Disitulah pecah dua. Maka kelompok yang pro kepada Ikhwan, ini dihabisi. Ain Al-Qarni, berapa lama Ain Al-Qarni masuk penjara? Di dalam penjara, dalam keadaan tertindas, ditulisnya lah buku La Tahzan, Don't Be Sad. Sedih betul dia masuk penjara. Arifi berapa kali dipenjara karena menyindir. Salman Audah dipenjara. Kelompok ini. Ini dituduh Hizbi, dituduh Sururi karena ikut Muhammad Surur, karena ikut Hizbi, ikut Ikhwanul Muslimin. Yang ini, kelompok yang ini dianggap menjadi benteng, tak boleh mencela penguasa, tak boleh. Ini yang sedang berkonfrontir antara kelompok yang pro kepada keputusan raja dengan yang menolak keputusan raja. Itu berawal tahun 90-an ketika ekspansi Saddam Hussein ke Kuwait yang akan mengambil Saudi. 90, 2000, 2017, 27 tahun yang lalu. Ustaz, apa hukumnya kalau sedang makan lalu berkumandang azan? Lanjutkan makan, kan masih lama lagi itu, masih qobla sholat qobliyah lagi, lanjutkan makan. Tapi yang paling bagus sebelum makan itu tengoklah jam dulu. Nggak tahu dekat makan jam berapa nih. Orang Islam harus punya kalender setahun sehingga dia tahu ini bulan April jam berapa sekarang. Zuhur jam berapa? 12.20. Sekarang udah jam berapa? Jam 12.15. Jangan pesan makan, sholat dulu. Selesai itu baru makan. Udah jelas-jelas jam 12 masuk ke rumah makan. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, gimana friend? Lebih baik kita makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Itu kan mengadang-adang. Tengoklah jam baik-baik. Bagaimana cara berjihad memperbaiki diri dengan menghindari sifat riya? Tarkul amal li ajli nas riya. Engkau tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Masuk ke masjid mutmainnah, kawan-kawan sedang ngumpul keliling. Tahiyatul masjid enggak ya? Tahiyatul masjid enggak ya? Nanti dipujinya. Ah, enggak jadilah, riya. Sengaja tahiyatul masjid. Allahu akbar. Waladhdallin amin. Ar-Rahman. Dibuat panjang-panjang biar supaya dipuji orang. Intip-intip lah, tengok. Syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Tarkul amal li ajlin nas, riya. Wal amal li ajlihim, syirik. Ungkapan Imam Fudail bin Iyad. Jadi kalau begitu bagaimana? Masuk ke dalam masjid, niat karena Allah, laksanakan. Jangan buat-buat, jangan lebay, jangan lebih-lebihkan. Laksanakan sebagaimana apa adanya. Aku berada di hadapanmu ya Allah, bukan dalam pujian manusia. Kamu kenapa tak pernah ke masjid? Saya sebetulnya mau ke masjid, Pak Ustaz. Kenapa tak ke masjid? Takut saya riya. Masalah orang mau puji itu cakap dia. Kita tetap puasa sunat, tetap baca Quran, tetap istiqomah. Masalah orang mau ngomong apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut orang kebanyakan, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam mengajak kawan kadang timbul perasaan takut dianggap riya. Tak perlu. Kalau takut dianggap riya, nanti tak akan ngajak kawan. Ajak dia solat berjamaah, ajak dia solat, buatkan video-video pendek. Hai sahabat-sahabatku, marilah kita bertobat. Tak lama lagi kiamat akan tiba. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jika kita sakit, kita boleh berobat ke dokter. Namun kenapa tak boleh ke dukun? Iya juga ya. Dokter boleh, kedukun kenapa tak boleh? Dokter mengasih resep, resep itu diteliti, ternyata ada korelasi antara resep dengan penyakit. Kalau penyakitnya ini, obatnya ini, ada korelasi. Sedangkan dukun tak ada korelasi. Ada orang sakit dikasihnya batu ponari, sehat. Ada orang sakit dipukul-pukulnya, sehat. Itulah yang tak ada korelasi, itulah yang membuat dia syirik. Kenapa? Karena rata-rata dukun itu pakai jin. Tapi Pak Ustadz, dukun-dukun itu kan punya ramuan. Itu namanya bukan dukun. Yang punya ramuan itu bukan dukun, itu namanya herbalis. Kalau Anda sakit, sakitnya apa? Gatal-gatal. Ini ada ditumbuknya belerang, dicampurnya dengan kelapa, nanti dimasak, dimakan pakai nasi. Itu boleh. Tapi dia dukun, itu dia tidak dukun, dia herbalis. Dukun itu yang pakai jin. Pakai celana jin maksudnya Pak Ustaz? Bukan. Pakai jin ya, ada jinnya, ada hantunya. Dan tak ada hubungan korelasi sama sekali. Main pukul-pukul pakai tongkat, pakai ini. Tak ada hubungan sama sekali secara medis, secara sains. Nah, itu dukun. Bukankah kita sama-sama minta tolong? Betul. Sama dokter minta tolongnya murni, logis. Sama dukun minta tolongnya, dia minta tolong lagi sama siapa? Sama setan. Buka surat al-jin. Buka surat Al-Jin juz 29. Fariqum minal insi, ada sekelompok manusia, ya'udzuna birijalin minal jinni, minta perlindungan jin. Fazaduhum murhaqa, mereka semakin durhaka, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum bekerja di kantor pajak? hadis yang melarang tentang pajak itu kronologis ceritanya adalah dua kerajaan zaman dulu, Romawi dan Persia. Zaman Romawi dan Persia itu pajaknya upeti kejam sekali, feodal. Sedangkan pajak zaman sekarang di negara-negara yang tidak mampu itu dipakai untuk maslahat ammah, membangun sekolah. Nah, dalam konteks keindonesiaan, apakah perlu kita pajak? Tak perlu. Karena kita kaya, lebih kaya dari Brunei Darussalam, lebih kaya dari Malaysia, maka tidak ada negara miskin. Sebenarnya tak ada negara miskin. Yang ada adalah pemerintah yang gagal mengelola kekayaan negara. Kita lebih kaya dari Saudi Arabia. Saudi Arabia itu minyaknya di bawah, kita di atas minyak, bawah minyak. Minyak kelapa, minyak sawit, minyak rambut, minyak jelantah. Kita kaya sekali. Hanya saja tidak dikelola dengan baik. Freeport itu, paling kasihan orang Papua. Emas di sana, gas di sana, minyak di sana. Dia apa dapat? Celana pun tak ada. Ustaz, jika kita sakit, kita boleh berobat ke dokter. Ustaz, apa hukum membaca basmalah dalam kamar mandi yang terkadang di situ jadi tempat buang air kecil? Karena setahu saya saat mengambil wudhu harus baca basmalah. Kalau di dalamnya itu hanya petak 4, tak ada lubang rahasia itu, buang air besar, buang air kecil, maka tak apa-apa, baca bismillah, nawaitu rabbal hadasi, bismillah aku ngambil wudhu. Tapi kalau ada tempat buang air besar, buang air kecil, tak boleh menyebut nafas Allah, mengucapkan salam pun tak boleh. Datang kawan manggil, assalamualaikum. Jangan nanti jawab, Nabi tak menjawab. Setelah keluar baru Nabi jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membawa tulisan nama Allah pun tak boleh. Nabi cincinnya tertulis Muhammad Rasulullah, letaknya di kelingking, Muhammad Rasulullah. Nabi kalau mau masuk ke tempat WC, letakkannya di luar. Hebatnya Nabi, begitu keluar tak hilang. Kalau kita jangan, di tangan aja hilang. Tak boleh. Maka kalau terpaksa juga ngambil wuduk di dalam, kalau ada keran di luar ngambil wuduk. Kalau terpaksa juga di dalam, musafir tak ada, dalam. Tapi jangan lafazkan bismillah, dalam. Dalam hati boleh. Apa yang harus pemuda Islam lakukan ketika tidak ada lagi di sekelilingnya kebenaran, dan di sekelilingnya tak ada lagi yang mendengarkan kebenaran? Insya Allah tak akan terjadi. Andai terjadi, tak ada lagi sekeliling kita mendengarkan, apa yang mesti kita lakukan? Carilah Syi'bin minasyu'ub, carilah lembah. Ini bukit, ada tanah yang landai. Pergilah ke lembah itu, bercocok tanam, ternak kambing sampai kematian datang. Itu namanya uzlah. Tak sanggup lagi, berdakwah tak sanggup, kacau balau sudah. Negeri ini dikuasai oleh PKI, na'uzubillah. Lalu tak bisa berbuat apa-apa, maka itulah yang dilakukan. Cari bukit entah di mana, ternak kambing, tanamlah tanam cabai, tanam bawang, tanam genjer, tanam kencong. Habis itu sampai malaikat maut datang, mati. Tapi saya berharap itu tidak terjadi pada kita insya Allah. Ustaz dalam ceramah bilang itu seno pacaran ta'aruf boleh. Ta'aruf itu apa Pak Ustaz? Ta'aruf itu apa? Ta'aruf diambil dari 3 huruf. Arafa, kenal. Ta'aruf, saling kenal mengenal. Kerja sudah, kuliah selesai, kerja sudah, mapan sudah, rencana mau menikah. Pas ketika datang nampak perempuan jauh. Nampaknya cocok saya sama itu Pak Ustaz. Mana orangnya itu? Gimana saya bisa kenal sama dia Pak Ustaz? Itu adiknya si Anu itu. Oh, jadi gimana? Kamu bertamu ke rumah dia, nanti saya jumpakan sama abangnya. Nah, begitu sampai sama abangnya, nanti adikmu aku mau tengok dari dekat. Tapi jangan sampai dia tahu bahwa aku mau nengok dia. Iyalah. Nanti dibawanya lah Aqua keluar. Mana Aqua tadi? Dua Aqua di gelasnya. Datanglah dia keluar. Datanglah dia bawa Aqua. Setelah kau tengok, nampak, kalau dengan melihat itu membuat memotivasi engkau untuk menikahinya, katakanlah, setelah melihatnya, akhirnya aku berpikir, jadi gimana? Tak jadilah. Dari jauh aja rupanya cantik. Jadi tak ada yang tersinggung. Dia pun tak, tapi coba kalau dia tahu, besok aku mau nengok, tahu dia, mungkin sejak itu pindah dia ke Jakarta langsung. Tak sanggup dia hidup lagi di situ. Setelah cocok taruh, kenal, baik, jilbabnya panjang, orangnya ramah, tak macam-macam, tak minta apa-apa. Apa yang kau inginkan dariku, Adinda? Aku hanya ingin engkau menjadi imamku dunia dan akhirat. Masya Allah. So sweet. Tapi jarang-jarang yang lebih. Nah, setelah taaruf langsung khitbah, langsung. Tadi ada pengumuman ceramah pengajian judulnya rukun nikah. Nah, cuman yang jadi masalah, biasanya kalau dibuat pengajian begini, yang banyak ikut yang udah nikah. Ustaz, apakah ada perbedaan buku sifat sholat Nabi karya Albani dengan Syekh As-Saqaf? Ada, sangat. Miliki dua-duanya. Baca sifat sholat Nabi, Syekh Nasruddin Al-Albani, miliki juga. Yang punya Syekh Hasan As-Saqaf, namanya bukan sifat sholat Nabi. Sahih sifat sholat Nabi. Ingat, ada sahihnya di belakang. Sahih sifat sholat Nabi. Bandingkan antara dua. Bagaimana orang menyikapi orang tua yang merasa aneh atau kurang menerima kalau anaknya sudah mengarah ke hal yang positif? Anaknya jilbab panjang, dia tak suka. Anaknya pengajian, dia tak suka. Mama malu lah nengok jilbab kamu panjang. Nanti kamu kerja gimana? Kamu nikah gimana? Ini pasti lama nikahnya nanti. Ini emak-emak yang model begini ini harus dibawa pengajian. Kalau dia belum bisa mengaji, datang ke masjid, buat dia mengaji di alam maya. Ada nomor WA ibu itu, ada, sharekan ceramah ustaz-ustaz. Kira-kira dia masuk suara yang lembut apa yang keras? Yang lembut, Dr. Mustafa Omar. Pakailah jilbab, ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan kita. Mana yang contoh dia? Jilbab adalah wajib, sama-sama sholat. Kalau tidak, neraka jahanam tempatnya. Juga suruh dia dengar dua-dua. Tak juga dia takut. Udahlah, sabar aja lah, tunggu dia mati. Apa betul Pak Ustaz, Nabi Muhammad tak pernah mendoakan kedua orang tuanya? Ceritanya bukan begitu. Aku minta izin kepada Allah supaya aku berziarah ke makam ibuku, maka Allah mengizinkan aku. Lalu Nabi pun datang. Aku mohon izin supaya mendoakan, maka aku tidak diizinkan mendoakan. Lalu orang mengambil kesimpulan, karena tidak diizinkan mendoakan, berarti kafir. Itu yang menjadi masalah. Maka ayat lebih kuat mengatakan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus Rasul. Ayah dan ibu Nabi itu sebelum Rasul apa sesudah Rasul? Sebelum. Maka mereka itu ahlul fatrah. Begitu kata Syekh Muhammad Al-Ghazali. Begitu kata Syekh Ash-Shinqiti. Maka mereka itu adalah ahlul fatrah. Ditambah lagi hadis Nabi yang mengatakan, aku ini berasal dari tulang sulbi rahim suci, suci, suci, suci. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abi Manaf, anak Qusay, keturunan dulu Aifihir, cucu Cicit Adnan, cucu Cicit Ismail, anak kandung Ibrahim AS. Suci, suci, suci, suci. Buka buku 37 masalah populer. Sudah saya bahas judul masalah orang tua Nabi apakah di neraka atau tidak. Tolong jelaskan tentang alul fatrah. Udah saya sebut tadi. Ajaran Nabi Isa sudah hancur. 324 hancur ajaran Nabi Isa. Gara-gara poting oleh Konstantinopel. Kata Kaisar Konstantin, Yesus itu anak Tuhan. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Akhirnya menang yang mengatakan itu. Hancur ajaran Nabi Isa 324-325. Di konsili Nisea. Pertemuan ulama-ulama Kristen, nama tempatnya Nisea, Turki sekarang. Ajaran Nabi Muhammad belum datang. Ajaran lama sudah hancur, ajaran baru belum datang. Mereka ini ahlul fatrah. Allah berfirman dalam Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ. Kami tidak mengazab hatta nab'atsa rasula. Sampai kami mengutus Rasul. Saat sholat maghrib, kapankah makmum membaca Al-Fatihah? Tiga mazhab. Menurut mazhab Hanafi, makmum tak baca Fatihah. Karena imam sudah baca, cukup. Menurut mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Menurut mazhab Maliki, kalau bacaannya jahar, makmum tak perlu baca Fatihah. Karena telinganya sudah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau makmumnya sir, sholat zuhur, sholat asar, maka makmum baca Fatihah. Seandainya berpegang kepada mazhab Syafi'i, makmum baca Fatihah. Kapan dia baca? Dua waktu. Pertama, selesai imam baca amin. Amin. Baca Fatihah. Yang kedua, ikuti bacaan imam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Selesai imam baca Fatihah, kita pun selesai. Ustaz pilih yang mana? Saya baca Fatihah setelah imam baca Fatihah. Apakah ada dalilnya setelah mengerjakan sholat sunat, kemudian bergeser sedikit? Setiap tempat-tempat sholat akan menjadi saksi di hadapan Allah. Memperbanyak sholat di masjid-masjid. Dulu ada Kapolda di Riau ini, waktu dia menjabat, selama dia tugas tak pernah sholat subuh di masjid yang sama. masjid ini sholat subuh. Selama tugas di Pekanbaru, pindah sini, pindah. Kenapa? Dia ingin setiap masjid itu akan menjadi tempat saksi di hadapan Allah SWT. Berapa tahun dia jadi kapolda sini? Setiap tempat itu dia pindah, pindah, pindah. Dan kalau dia sholat di situ, ada orang di situ, dikasihnya duit semua yang sholat subuh situ. Makanya banyak yang ngikuti dia besok-besoknya. Jadi kenapa orang tadi pindah? Dia ingin menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami menulis. Jadi saya enggak pindah-pindah berarti tak ditulis. Ditulis. Hikmah di balik itu apa? Kalau kita pindah tempat, kenalan baru, teman baru. Assalamualaikum, apa kabar? Itu sebenarnya yang ingin diajarkan. Contohnya ketika masuk masjid, salat tahajud masjid setelah selesai bergeser sedikit. Bagus, tak salah. Apalagi di Masjidil Haram. Dari sudut ini, dari sudut ini, dari sudut ini, menengok banyak, kenalan sama orang, bertukar cerita, cerita. Saya tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz, bahasa Inggris tak bisa, bahasa Turki, Erdogan. Bagaimana caranya menjaga pergaulan dengan para wanita di kelas? Karena saya masih kuliah, jangan bergaul sama wanita. Bergaul sama laki-laki saja. Dan perempuan-perempuan jangan bergaul. Dosen-dosen jangan membagi tugas laki-perempuan. Saya kalau bagi tugas laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kursi saya bagi dua, sini laki-laki, sini perempuan. Kalau terpaksa betul, apa boleh buat? Darurat. Tapi untuk bergaul tidak. Alah Ustaz, memangnya dulu waktu kuliah enggak bergaul. Laki-laki sama di Al-Azhar, kampus laki-laki, perempuan 15 km. Sama anak-anak Indonesia Ustaz tak bergaul. Waktu saya kuliah, mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Laki-laki 2.100, perempuan 300. Saya tak dapatan. Makanya saya selamat dari pergaulan. Jangan. Jangan dengan alasan-alasan la talbisul haqqa bil batil, campur aduk antara hak dan batil. Ustaz, bolehkah saya membangunkan teman sekelas saya untuk ngajak tahajud? Bagaimana ingin menyampaikan ilmu yang kita dapat dalam kajian ke orang tua agar dia tak tersinggung? Karena kadang bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari. Kenapa kebenaran mesti sampai dari mulut kita? Kenapa kebenaran mesti sampai dari mulut Abdul Somad? Ustaz Somad, ada ustaz datang dari Jakarta, dia menyampaikan begini-begini. Bagus, kebenaran tak mesti sampai dari mulut kita. Kebenaran dari kita disampaikan dengan mulut ustaz, mulut orang tua, nenek mama. Kita tahu orang tua kita itu tak pernah melihat kita besar. Orang tua tidak pernah melihat anak itu dewasa. Berapapun umur kalian, di depan mata orang tua, kalian adalah anak kecil yang baru pandai berjalan. Maka ketika kalian ceramah, dia tidak simpati. Dia lucu nengok anak kecil ceramah. Anak kecil udah pandai ceramah. Sampaikanlah kebenaran lewat mulut siapa? Kakaknya, makciknya, nenek mamaknya, tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya. Biarlah kata itu sampai dari mulut mereka. Apa isi pesan substansi yang mau disampaikan? Berkerudunglah. Lihat nenek mama. Nenek mama itu siapa dia? Dialah nenek mama awak yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tampak basanda, daunnya tampak dakanya tampak baselo. Dialah macam. Dia pun pakai potah petitih 2 jam selesai. Intinya satu aja, berkerudunglah. Bagaimana menyuruh adik perempuan dan ibu saya berhijab? Udah sampai udah, itu ujung-ujungnya. Bagaimana hukumnya jika kita tahu kredit rumah, motor, mobil itu hampir riba, tapi tetap kita lakukan kredit itu dengan dalih kebutuhan mendesak hingga lunas? Bukankah itu kita memaksakan diri? Apakah barang yang kita beli itu riba selamanya? www.google.com, tulis di situ SOMADMOROCCO spasi kredit, Somad Morocco kredit. SOMADMOROCCO, Somad Morocco, spasi kredit. Nanti dapat tulisan uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Mengapa Imam Syafi'i marah bila mencari kebenaran Islam melalui filsafat? Filsafat yang mana? Filsafat Yunani yang masuk waktu itu ada filsafat wujudiyah. Yang benar itu mesti ada tampak dengan mata. Maka yang tidak tampak dengan mata berarti tidak benar, tidak Tuhan. Maka Tuhan tidak ada, malaikat tidak ada, kiroman katibin tak ada, surga tak ada, neraka tak ada, azab kubur tak ada. Itu yang dia benci. Adapun cara berpikir mengajak orang masuk Islam, Wasil bin Atok yang katanya Mu'tazilah, dalam satu debat pernah mengislamkan 60 ribu orang. Hebat. Jadi belajar filsafat, filsafat yang mana? Filsafat cara berpikir yang benar. Adapun filsafat ateis, filsafat yang mengatakan Tuhan sudah mati, itu batil, haram. Makanya kita disuruh baca, ikhra, baca. Apa yang dibaca? Baca buku filsafat, baca buku pemikiran. Tapi jangan lupa ada kerangkanya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Allah. Bertentangan dengan Quran, dengan sunnah, buang jauh-jauh. Bagaimana sikap kami pengurus masjid? Ada jamaah tabligh mau istirahat, mau iktikaf. Kalau menolak berdosa tidak? Kalau menerima, karena dari dulu yang kami baca jamaah ini termasuk firqah sesat. Pertama, di mana letaknya sesat jamaah tabligh? Jamaah tabligh ini sesat karena berjubah, Nabi pakai jubah. Jamaah tabligh ini sesat karena berjenggot, Nabi berjenggot. Jamaah sabil ini sesat karena bersorban, Nabi bersorban. Di mana letak sesatnya? Oleh sebab itu jangan mudah menyesatkan orang lain. Sesat menyesatkan itu ada kaedahnya. Ada 10 kaedah dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau kena dia salah satu baru dikatakan sesat. Sudah kita kaji di Masjid Al-Kautsar hari Ahad yang lalu. Ada videonya. 10 kriteria MUI tentang sesat. Lalu kemudian kalau jamaah mau datang mengiktikaf di masjid, pengurus harus musyawarah. Nanti dibolehkan dengan catatan. Jangan menggantung-gantung pakaian. Jangan tidur telungkup air liur tumpah di sajadah. Jangan baik catatan. Adapun tidak sama sekali tak bijaksana. Ini dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Banyak yang ustaz tak bisa. Ustaz Somad ceramahnya kan di masjid. Yang ngajak ke pintu-pintu itu siapa? Yang berani ngetok pintu? Untuk pintu rumah-rumah polisi siapa yang berani? Pak, ayo sholat, Pak. Jangan ajak-ajak saya, pergi sana. Besok datang dia lagi. Pak, sholat, Pak. Ente tak takut sama saya? Besok datang lama-lama muak bapak itu. Iyalah, ayolah ke masjid. Zaman sekarang banyak anak muda yang rambutnya model-model. Ada hadis melarang qaza. Tolong jelaskan Pak Ustaz. Qaza itu tak habis potongnya. Potong sini, tinggalkan sini. Macam ayam kalkun. Potong tipis sini, potong sini, dicaku. Kalau dulu di kampung saya namanya rambut caku-caku. Ziksa. Dulu itu orang begitu. Dulu kalau ada begitu orang malu keluar. Memang dunia ini sudah mau kiamat. Oleh sebab itu anak-anak muda tak boleh ini. Nabi melarang. Maka yang dilarang Nabi itu hukumnya haram. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Kata Nabi kalau mau cukur, cukur semua. Kalau mau pendek, pendek semua. Kalau mau gundul habis, gundulkan semua. Jangan buat begitu. Karena ini ciptaan Allah yang baik. Siapa yang membisikkan itu? Setan. La ughwiyannahum, aku akan sesatkan mereka. Wa la udillannahum, aku sesatkan mereka. Wa la umanniyannahum, aku buat dia berangan-angan, berhalusinasi. Aku yang paling ganteng, aku yang paling hebat, aku yang paling keren, aku yang paling, aku paling. Dia merasa aku. Orang lain nengok dia. Ustaz bisa ceritakan sedikit sirah tentang Hasan Al-Banna dan perkembangan dakwahnya. Hasan Al-Banna risau menengok Turki Utsmani sudah hancur 1924. Sultan Abdul Hamid digulingkan, naiklah presiden yang bernama Mustafa Kemal Ataturk di Turki. Sekuler habis, azan tak boleh pakai mikrofon, suara-suara tak boleh, dibubarkan pengajian-pengajian, masjid dirobah menjadi museum. Maka sampai ke Mesir, Hasan Al-Banna gelisah, akhirnya dia mengajak. Yang diajaknya bukan ulama-ulama, tukang cukur, tukang jaga toko, 6 orang, 7 orang kumpul bersama memikirkan, akhirnya buat pengajian perkumpulan, sederhana saja, simple, akhirnya menjadi besar dan membentuk partai. Itulah namanya partai IM, Ikhwanul Muslimin. Tapi pemerintah tak suka, akhirnya ini harus dihapisi, menjadi partai yang terlarang. Lalu kemudian rezim Gamal Abdul Nasir, 1966, menggantung Sayyid Qutb. Sayyid Qutb digantung 1966 gara-gara dituduh subversif mau mengganti negara menjadi negara Islam. Ustaz, bagaimana caranya agar Hasan Al-Banna meninggal syahid? Maka dia disebut Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Bagaimana caranya agar tidak gugup atau grogi ketika berbicara di depan umum? Apakah ada sarana di dalam Islam untuk bisa lancar tidak gugup bicara depan umum? Saya pulang 2008 silaturahim ke rumah Dr. Mustafa Umar, diajaknya ke TVRI. TVRI yang di Rumbai dekat Danau Buatan. 2008 bulan Ramadan. Kerja saya bawa acara, kerjanya buka tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, marilah kita dengarkan ceramah Dr. Mustafa Umar. Habis itu dia beliau ceramah. Habis itu demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Itu aja. Jadi latihan dulu. Masih ada video yang disimpan. Pergilah tengok, ada video. Masih ada. Banyak yang terkejut tengok video. Ini ustaz nih. Ya. Nah, sampai di situ latihan, ada senam muka namanya. Yang melatih itu Dr. Mashhuri. Dr. Mashhuri yang di masjid Al-Tim melatih. Duduk situ tengok kaca. Gini caranya, Mat, kata dia. Muka ini tarik-tarik ke atas. acara. Habis itu ditonton, tengok ke mana, miring, piring, ini, lurus. Itulah. Jadi jangan sangka kita ini langsung bisa, enggak, proses latihan. Kalian buat hidupkan api, rekam. Rekam. Habis itu tengok balik. Itu. Meniru. Salat dari Masjid An-Nur, saya meniru. Malam pertama Ramadan 2008, saya tengok gimana gaya Dr. Mustafa Umar ceramah. Suara tak perlu terlalu tinggi, tenang saja, dan macam berdialog dengan jamaah. Apakah ini bisa, hai jamaah? Tidak, kata jemaah. Bagaimana, katanya. Oh, begitu cara. Besok saya buat. Pas saya ceramah, saya pun buatlah. Mungkinkah, wahai jamaah? Tertidur semua mereka. Ah, ini gaya, ini tak bisa saya tiru. Tak bisa. Jadi meniru itu salah satu cara. Tapi pada akhirnya kita akan menemukan jati diri kita sendiri. Apa hukumnya bekerja di bea cukai dan kantor pajak? Hadis tentang pajak dan cukai itu dulu pada zaman Romawi dan Persia, karena pada zaman itu cukai dan pajak itu memang untuk kekuasaan raja, untuk berpoya-poya. Adapun ketika dipakaikan untuk maslahat, maslahat umum, untuk bangun jembatan, untuk bangun rumah, untuk buat jalan, memang dipakai untuk maslahat umum, maka dibolehkan. Bukan kata saya itu, itu fatwa ulama Saudi Arabia. Ketika heboh masalah cukai, saya ketik hukumut daribah. Daribah artinya pajak cukai, enter. Oh begitu kata para ulama Saudi Arabia. Kalau untuk maslahat ammah, nah negara kita ini kira-kira pajak kita ini untuk maslahat ammah atau untuk pribadi? Ah, pikirkanlah baik-baik. Bagaimana cara meyakinkan orang tua agar paham dan mau menikahkan anaknya lebih cepat sesuai sunnah? Ngomonglah sama dia. Ajak orang yang ngomongnya didengarnya. Kita tahu dia ngajinya sama siapa. Orang tua ini ngajinya dengan Ustaz Mas Riyadi Hasan. Ah, bawa Ustaz Mas Riyadi. Ustaz besok bertamu ke rumah kami? Ya. Ada acara makan siang Ustaz? Ya. Tapi gini Ustaz, no freelance. Tak ada makan siang yang gratis. Jadi apa? Tolong Ustaz bicara tentang masalah nikah, pernikahan dini, menyelamatkan dari zina. Yalah, Ustaz Mas Riyadi pun masuklah. Judul kajian kita adalah pernikahan dini menyelamatkan dari zina. Kalau kebetulan dekat masjid situ, ah, itu sampai, itu cara. Ngaji tak orang tuanya? Ngaji. Kalau ngaji enak, cari siapa Ustaznya. Dia tak ngaji Pak Ustaz. Jadi gimana? Preman. Oh, payah itu. Ustaz, anda mau tanya tapi maaf tak sesuai dengan tema. Bagaimana cara kita menyikapi ketika kita sudah berhukum dengan hijrah dengan memanjangkan jilbab, namun seringkali anda dibilang fanatik kayak teroris. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Yang laki-laki ke masjid, datang orang ngomong, eh, mau ke mana? Ke masjid ya? Titip salam sama Tuhannya. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Sudah diladen. Kadang ana merasa sedih sebab di tempat tinggal ana sangat jarang sekali yang berjilbab dalam. Nanti buat tablik akbar, momen menyambut Ramadan, momen nuzul Quran, momen. Nanti kalau ada ustaz yang ceramah dekat masjid situ, buat judulnya adalah hukum jilbab panjang. Jamaah sekalian, judul kajian kita malam ini hukum jilbab panjang. Dengan itu mencerahkan mereka. Apa itu tasawuf? Tasawuf diambil dari kata safa. Safa artinya suci. Tasawuf mensucikan diri dari riya, sum'ah, takabur. Setelah dia suci, baru diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir. Membersihkan. Itu saja judulnya. Apakah para rasul dan sahabat tabi'in rasul juga bertasawuf? Mereka tak menyebutnya tasawuf. Lalu apa namanya? Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada jalan dosa dan ada jalan taqwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotorinya. Jangan kotori jiwa. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jangan sakiti hati orang. Tapi ujungnya sakit juga hati teh ini. Teknik ini aja tak tahan, apalagi teh botol. Apakah Syekh Qardawi bertasawuf? Padahal yang saya kenal Syekh Qardawi adalah ulama fikih. Tasawuf bukan fikih. Fikih itu mengkaji halal, haram, makruh, mubah. Halal, haram, makruh, mubah. Sedangkan tasawuf konsentrasinya adalah akhlak. Bagaimana ridho, bagaimana qanaah, bagaimana tawakal, bagaimana menghilangkan sum'ah, bagaimana. Jadi kajiannya masalah hati. Jadi kalau ada orang mengatakan itu Dr. Mustafa Umar itu tasawuf itu, dia tak pernah menyebut dirinya tasawuf. tapi kajiannya banyak mengkaji masalah hati. Ustaz, Islam itu isbal itu wajib atau tidak? Isbal artinya memanjangkan kaki celana, memanjangkan kain, memanjangkan jubah, memanjangkan kaki celana, itu namanya isbal. Isbal wajib apa tidak? Ini yang bertanya ini tak paham. Karena tak paham, itulah dia bertanya. Maka saya jelaskan, isbal itu artinya laki-laki memanjangkan jubah, memanjangkan kaki celana, memanjangkan kain sarung lewat mata kaki, namanya isbal. Jadi pertanyaan yang betul akan datang kalau mau nanya, apakah itu isbal? Apa hukumnya? Apa hukum memanjangkan jubah, kaki celana dan kain sarung melewati mata kaki? Haram. Kalau sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam dua kitab, Riyadhus Shalihin dan Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kata Syekh Yusuf Qardawi tak apa-apa dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Kata Syekh Atiyah Soqor tak apa-apa dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Kata Imam Syaukani tak apa-apa dalam kitab Nailul Autar. Kata Imam Sonani tak apa-apa dalam Subulus Salam. Kalau tak sombong, kalau sombong haram. Kenapa hubungannya dengan sombong? Karena dulu Raja Romawi, Raja Persia, bajunya jubah sutra, panjang ke belakang. Semakin panjang semakin sombong. Kalau dia jalan, tengok tuh panjang belakang, macam burung merak. Pak Ustaz, kalau habis waktu saya tolong kasih tahu. Ustaz, waktu habis, kasih surat tilang. Pak Ustaz, saya mau tanya bagaimana Pak Ustaz, saya bekerja menggunakan hijab tanpa syar'i, tapi di luar jam kerja saya menggunakan hijab syar'i. Hijab tanpa syar'i itu bisa dibayangkan dua kemungkinan. Pertama, hijab yang dipakai perempuan-perempuan di hotel atau di mana yang pakai ini tapi ujung rambutnya nampak. Ada sikit, itu tak syar'i. Atau dia hanya setengah saja. Ada yang modelnya di atas, dililitkan di leher. Namanya jilbab sakratul maut. Ada yang sampai segini. Aslinya jilbab itu adalah menutupi ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau sampai ke ujung jari, itu ukurannya XXL. Ustaz kok tahu? Ada orang pesan sama saya, nanti ke Saudi orang berikan XXL sampai ke ujung jari. Kalau 3X-nya XXXL, itu macam kelambu sampai ke bawah. Maka yang syar'i adalah menutup. Kalau diginikannya tangan, tertutup ujung tangannya. Kalau masih tampak tangan, tak bisa. Karena tangan aurat perempuan itu ada di dalam. Nah, di saat bekerja, dia mungkin dilarang atasannya, carilah pekerjaan yang mendatangkan ridha Allah, yang mendatangkan rezeki yang barokah. Karena ketika kita berdoa, wa barokatan fir rizqi. Sementara dapat gimana Pak Ustaz? Untuk susu anak, suami tak bekerja, rumah bla bla bla bla bla, darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Jaga-jaga kehormatan diri. Pekerjaan saya sepertinya tidak sesuai jika menggunakan hijab syar'i. Makanya saya hanya menggunakan hijab biasa. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa kadang-kadang saya hijab syar'i? Kenapa? Bagaimana menanggapinya Pak Ustaz? Ini hanya darurat. Sementara dapat kerja yang membolehkan saya hijab syar'i. Andai dia tetap juga pakai hijab biasa atas ini, maka ininya mesti panjang dan tertutup. Tertutup. Perempuan yang boleh nampak itu hanya hadza wajah, wa hadza tapak tangan. Zahiruha wa batinuha. Ini, pakai baju agak longgar, dengan nampak lengannya, tutup sampai kemari. Andai tak bisa pakai panjang ke bawah. Bagaimana pandangan Ustaz tentang jihadnya jemaah tabligh? Jihadnya ngajak orang sholat. Siapa yang berani masuk ke diskotik-diskotik, preman, betatu, pakai pendek, pangan togap, patu, bulu ketiak dikepang. Datang jemaah tabligh mengepuk bahunya. Mas, ayo ke masjid yuk. Apa kamu? Ayo ke masjid yuk. Berani dia. Dia ejek-ejek orang, tukang sedang mukul-mukul, kelontang. Datang dia ngajak, Pak ayo ke masjid. Pergi sana, aku lempar pakai mantel nanti. Itu jihad mereka, luar biasa. Setelah orang tadi preman, tengik, segala macam masuk ke masjid, barulah Ustaz Somad ceramah. Assalamualaikum. Disangka orang-orang itu masuk ke masjid karena Ustaz Somad. Padahal gara-gara yang ngajak-ngajak inilah. Nah, sekarang ini dua jamaah. Satu jamaah ngajak orang luar masuk ke masjid. Yang satu lagi jamaah mengeluarkan orang masjid keluar. Bagaimana caranya untuk khusyuk dalam sholat Ustaz? Karena mengetahui bahwa ketika kita sholat pasti kita memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Kenapa orang waktu lari-lari itu bisa kram? Kakinya kesemutan, kakinya bengkak, tegang urat. Kenapa? Karena tak ada pemanasan. Makanya dalam sholat itu tak bisa langsung. Tiba-tiba dari sana, langsung Allahu Akbar. Ya nampak mie ayam. Makanya khusyuk itu dari mana? Dari mulai wudhu. Dipkan keran, mulai khusyuk. Lupakan semua, khusyuk. Ketika air masuk ke dalam mulut, hilangkan dosa mulut. Ketika air masuk ke hidung, hilangkan dosa hidung. Ketika air masuk muka, keluarkan dosa dari kelopak. Banyak dosaku ya Allah. Ketika air masuk ke tangan, dosa dari celah tangan. Kita hadis riwayat Ibnu Majah, mengusap kepala keluar dari lubang. Dah selesai. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tutahirin. Habis itu masuk ke masjid, dari tempat wudu masuk, tak boleh tasbih. Jangan keretak, keretak, keretak, keretak, keretak, tak boleh. Tasbih tak boleh, tasbih tak boleh, tasbih ya subhanallah. Datang kawan ngajak cerita, gimana? Subhanallah, subhanallah. Dah, sambut seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ayya ala salat. Datang kawan ngajak ngobrol. Ini la haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabb hadzihi ad-da'wati tammawsuratul qa'imah atishani. Yang keempat, pahami bacaan. Pahami bacaan yang kita baca. Saya tak nyuruh menghafal terjemah, pahami baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika. Inna salati my praying wa mahyaya my life wa mamati my die lillahi ta'ala for you oh my god. Bukan diterjemahkan begitu, dipahami maknanya dengan baik. Dah, yang kelima, connect antara mulut dengan hati. Ini hati, ini mulut. Ini mulut, ini hati, connect. Ini hati, sebelah kiri, ini hati, jantung. Ini mulut, connect dia. Mulut berkata, hati mengingat. Begitu agak-agak jauh dia, connectkan lagi. Agak-agak jauh, connectkan lagi. Jangan sampai keluar tulisan, kabel unplug. Macam meniti pematang di tengah sawah. Ini sawah, ini sawah, ada tanah licin. Maksudnya, jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi. Jangan sampai jatuh, lari, sempat pula nanggu-nanggu ikan. Berikan petunjuk atas pemahaman, tak perlu mentaati pemerintah yang sudah zalim. Saya tak lagi bayar pajak karena pemerintah membuat kepada warga Indonesia membuat banyak hutang dari komunis. Bapak ini tak mau bayar pajak lagi karena Indonesia dianggap sudah zalim, menjalin hubungan dengan komunis, membawa Cina segala macam. Maka ini atiullah ta'ala kepada Allah, wa atiur rasul ta'ala kepada rasul, wa ulil amri minkum ta'ala kepada ulil amri. Baca ayat sebelumnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah menyuruh kamu pemimpin yang amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, amanah dan adil. Kalau dia pemimpin amanah dan adil, patuhilah dia. Kalau dia tidak amanah dan tidak adil, maka la sam'a wala ta'ah, tidak ada kepatuhan. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak ditangkap karena tak bayar pajak, saya dijadikan alasan. Apa saja kiat-kiat agar pribadi ini menjadi muslim yang taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikut pengajian. Paksakan diri ikut pengajian. Kajian Dr. Musawa Omar, datang. Kajian Ustaz Masri Hadi Hasan, datang. Kajian Ustaz Samsudin Muir, datang. Kajian Ustaz Saidul Amin, datang. Dengan datang itu, telinga masuk pengajian, mata masuk, itu menjaga kita. Bersama dengan komunitas, karena komunitas lingkungan. Anda adalah apa yang Anda dengar, apa yang Anda baca. Yang didengar, yang dibaca, masuk ke hati, itu yang dipikirkan. Maka usahakanlah mendengar ayat Allah, melihat kalimah Allah, memikirkan, dan bersama dengan sahabat sekeliling. Setelah itu baru doa istiqamah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Mengusir, apa hukumnya mengusir orang yang ingin beriktikaf dalam masjid? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Tidak ada perbuatan yang lebih zalim daripada orang yang melarang untuk memakmurkan rumah Allah. Ada orang mau memakmurkan rumah Allah, kita usir. Itulah perbuatan yang paling zalim. Ini kertas dari orang tasawuf. Ingin menguji ustaz. Awak cuba ustaz, telah putih tak makrifat. Ini sumbangan 5,000 perak. Dah untuk apa pula? Untuk masjid. Ustaz, azan 15.26, ceramah 10 menit lagi. 10 menit lagi. Yang mau dihabiskan ini. Ini kalau film bisa dipercepat. Bagaimana kami jaga hati ketika ujian harta kekuasaan kami dapati? Kami takut seperti Harun dan Fir'aun karena hati itu berbolak-balik. Ketika ujian harta, maka sering-seringlah menengok orang susah. Jalan-jalan ke panti jompo, tengok orang tua itu menyuap. Tengok orang tua menyuap nasi bungkus, anak tak ada, menantu tak ada, suami sudah mati. Mau masuk ke mulut, ke hidung begini. Kita sedang melihat foto kita. menengok anak kecil, pergi ke panti asuhan, makmu mana, ayah mana, menyadarkan kita. Unzur ila man huwa asfala minka. Kebanyakan orang kalau sudah punya kuasa tak lagi mau nengok ke bawah, mendongak aja ke atas. Tengok ke bawah. Unzur man huwa asfala minka. Ketika salat pahamilah, ini semua pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Apa hukumnya istri panggil papa sama suami? Suami panggil mamah sama istri. Saya tak menyuruh istri saya panggil papa, istri saya manggil abang. Karena tak boleh manggil papa, manggil mama, maka saya suruh dia manggil abang. Manggil abang. Akhirnya anak saya pun manggil abang. Merah muka saya waktu di masjid. Waktu di masjid jalan jenderal itu, datang anak saya lari. Abang, abang kan. Disitulah baru saya paham, kalau ada istri manggil papa, sesungguhnya dia mau mengatakan, oh papa anakku. Itu maksud dia, oh papa anakku. Cuman disingkatnya papa. Karena kan dia cerdas, tak kan bini itu tak tahu mana ayah dia, mana ayah anaknya. Itu sebenarnya. Nah, tapi saya sudah terlanjur, dia manggil abang. Gimana? Apa hukumnya kita menerima beasiswa dari bank konvensional? Haram. Ustadz kan bilang haram karena tak dapat. Pokoknya haram. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang memberikan makan, yang diberi makan, yang memakan, yang memberi makan. Wa katibahu, penulis, pegawai administrasinya. Wa syahidahi, kedua orang saksi. Saksi-saksi kena juga. Semua kena. Tadi kami ke masjid Abu Darda bahwa menggulingkan pemerintah tidak boleh. Karena pada zaman dulu tak ada penggulingan pemerintah seperti zaman Nabi dan menuliskan pemerintah. Kalau mau melaga pendapat Abu Darda, jangan dengan Abdul Somad. Abu Darda ini kan salafi, maka komplain dengan yang salafi juga. Jangan ke Abdul Somad, tak nyambung. Lalu tengok video siapa? Tengok video Umar Ja'far Thalib. Ustaz Umar Ja'far Thalib itu salafi. Dari mana? Jogja. Kirim WA ke saya, nanti saya kirimkan videonya. Umar Ja'far Thalib. Kalau mau komplain Syafi'i, sesama Syafi'i. Kalau salafi, sesama salafi. Kalau ke saya, itu namanya melaga saya. Gitu akan datang. Perlukah kita nyumbang pembangunan masjid sementara warga di tempat tersebut lebih mencintai dunia daripada ke masjid? Dunia ini sudah menguasai isi kepala umat ini. Makanya kata Nabi, yang membuat kalian hancur, hubbud dunia. Kalian terlalu cinta kepada dunia. Wa karahiyatul maut. Kalian takut mati. Maka kewajiban kita gimana? Sampaikan pengajian. Buat tabligh akbar. Paling tidak di masjid-masjid sebodoh-bodoh orang di Pekanbaru ini pasti ada 4 pengajian dalam setahun. Tahun baru hijrah, maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Atau menyambut puasa. Muatkanlah isinya. Jangan isinya yang tidak-tidak. Bisikkan ke Ustaz itu. Ustaz, undi Ustaz ngomong ceramah 4 poin saja. Perempuan menutup aurat, memakmurkan masjid, anak-anak pendidikan agama, dan taat kepada ulil amri kalau dia taat. 4. Jadi cerita dia tak ngalor ngidul. Ustaz itu tak tahu apa yang mau dia sampaikan di kampung itu. Kita mesti ceritakan. Jangan sampai dia bawa entrostop. Disangkanya di situ orang mencret, padahal orang sakit kepala. Tak nyambung kajinya. Tapi kalau saya diundang di kampung, saya tanya, apa masalah yang paling urgen di kampung ini? Sini orang kelahi masalah warisan. Dah. Apalagi? Masalah istri tak pakai tutup aurat. Apalagi? Masalah tak peduli pendidikan agama. Apalagi? Sabu-sabu dan narkoba. Itu yang kita bahas. Jangan keluar dari topik. Orang ngaji di kampung-kampung setahun cuma 4 kali. Momen itu mesti diisi. Menyehatkan mereka. Supaya tak kacau lagi isi kepalanya. Apa boleh memindahkan kuburan jenazah yang sudah dikubur? Kenapa dipindah? Dipindah karena abrasi, karena air sungai, nah, boleh. Kenapa dipindah? Kalau tak jelas sebabnya, maka tak boleh dipindah. Pemindahan kuburan penggalian Koto Panjang, PLTA Koto Panjang, boleh. Banyak makam-makam yang dipindahkan. Apakah boleh makam muslim dikunjungi dan doakan oleh orang Kristen, sanak saudara, jenazah mualaf? Kita tidak mengurus urusan mereka, kita hanya mengurus kita. Kalau datang si Manung Khalid, jenazah ke ziarah ke makam bapaknya, doakannya, oh anak Allah yang tunggal. Nah, itu urusan dia. Kita tak urus urusan dia, karena itu perbuatan dia. Tapi kalau perbuatan kita memandikan orang kafir, itu baru mengurus urusan kita terhadap orang lain. Nah, ini tentang masalah orang kafir mendoakan ayahnya. Bagaimana sikap kita terhadap keluarga dari jenazah yang bukan muslim? Kita hanya datang, tetangga, sahabat, kerabat, saya ikut berduka cita, pulang. Misalnya jangan ikut, ritualnya jangan ikut. Karena kalau sudah terkait ritual, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jangan ikut-ikutan ritual agama mereka, haram. Bagaimana hukum anak yang belum baligh diikut sertakan kurban oleh orang tuanya? Boleh apa tak boleh? Boleh. Termasuk apa namanya? Hadiah. Termasuk pendidikan anak itu. Tapi hukum kurban aslinya adalah bagi yang mampu. Siapa yang mampu? Sama macam haji. Haji itu man istata'a ilaihi sabila. Tapi kalau ada anak kelas 2 SMP, SMA mau dibawa haji oleh orang tuanya, boleh. Hukumnya mubah. Tapi dia belum wajib. Begitu juga dengan kurban. Kurban itu kalau dia mampu. Tapi kalau ada datuknya mau berkurban untuk dia, ini cucuku 2 juta, pergi beli kambing. Tujuan si datuk untuk apa? Mendidik. Nanti anak itu ingat setelah dewasa. Ingat dia. Aku dulu berkurban pertama kali waktu SMP kelas 1, belum lagi mampu. Datuk yang ngasih hadiah. Bagus, daripada dibelikan HP dia, asyik main HP. Bila seorang ibu melihara anak yatim, anak tersebut dapat bantuan santunan. Uang tersebut diambil ibunda untuk dipergunakan bayar atau kehidupan. Boleh apa tak boleh? Fa in kana ghaniyan falyastafif. Kalau mampu jangan makan anak yatim. Kalau kau mampu, Bu, jangan kau makan duit anak yatim. Faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau kau fakir, kau boleh makan bil ma'ruf. Secukup, sepantas, selayaknya. Lebih daripada itu kau akan dihisap, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah satu menit lagi, kertas terakhir. Bagaimana pakaian wanita yang wajib menurut Al-Quran dan Sunnah? Tutup semua, illa haza wa haza. Wajah nampak, tapak tangan nampak. Zohiruha wa batinuha, lain tutup. Tidak transparan, tidak sempit. Jangan sampai menjerit paha itu, tolong. Bagaimana cara istri bekerja jihad melayani suami? Berjihad melayani suami yang pekerja juga. Manfaatkanlah waktu. Sudah tahu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Setelah pulang ke rumah 9, 10, 11. Pulang ke rumah jam berapa? Jam 6, 7, 8, 9. 3 jam ini manfaatkan. Matikan HP semua. Ini udahlah di luar. Yang 3 jam itu asik. Mana teh manis, Dek? Sebentar ya, carikan dulu. Nah, ini deh teh manis. Gambar teh manis tunjuk. Itulah kaji kita. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.